Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وقال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ojo mati-mati kecuali mati gawa agama Islam, iman Allah Ta'ala. Al-iman ala ahli sunnah wal jamaah. Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Ceklono sampai mati. Niku wasiat Allah Ta'ala. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ja'ahul mautu wa huwa fi talabil ilmi li yuhyai bil islam lam yakum bainahu bal anbiya illa darajatun nubuwah. Sapa-sapa wong sing ketekan pati padahal ku tengah-tengah golek ilmu, termasuk adik kula almarhum Haji Usman Hidayat, cacak kula almarhum Haji Zainul Abidin, masyaallah nggih, kanca-kanca kula kata sing sedo hari-hari ini, bulan-bulan ini, muga-muga dipunparingi husnul khotimah, beto iman beto Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Sapa-sapa wong sing mati di dalam tengah-tengah mencari ilmu, sing ilmu iku kanggo menyiarkan agama Islam, sembayangi, maca Qur'ani, jamaahi, silaturahimi. Mongko antara wong sing mati kok nabi padha derajati. Mek kajeke nabi oleh wahyu tiyangku mboten, saking dhuwure derajati wong sing golek ilmu. Muga-muga sedaya sing ngaji niki dipun paring ilmu sing manfaat, sing barokah. Lek mati muka-muka mati betul iman betul Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Wonten tiga masalah ingkang badhe kalo aturaken para bapak sedaya. Masalah iki iki nemen pentingi kranten rumiyika kula mbetaken hadir masalah kula niki tenggene Bali nggih. Kali ibu-ibu niki Bali niki masyaallah kata oleh-oleh kula niki. Tiga masalah ingat badai kalau bahas para bapak para sederek joyo ini kesetunggal iki laporan saking anak kula Hasanuddin bin Haji Sulaiman kambe ini ku midengaken saking TV Pusat tanggal 17 bulan 9 tahun 2012 hari Senin jam 8 di TV Pusat dialog Ketua PBNU, saya yakin bukan atna PBNU, yakin bukan atna pribadi. Betul mungkin ngomong ngeten kata PBNU, betul mungkin. Sebab pengurus NU besar niku 80% orang-orang ahli sunnah jamaah. Ini kita sih buatan. Ketua PBNU Profesor Dr. K.J. Hakim Sirat, solusi masalah sampang dengan moderator Sugeng Suryadi. Bahwasanya Agil Sirat mengatakan, rungokno dulu, rungokno. Sunni Syiah cara ibadahnya sama jari ini niki. Sholatnya sama, telita, ya. Sholatnya sama. Dan wiritannya juga sama, gorok. Kalau dia mengatakan di TV atas pribadi, saya juga jawab atas pribadi. Wajib jawab niki wong kliru kabeh lingkar. Walaupun profesor. Walaupun dia pandai bukan anak PBNU. Atas pribadi saya yakin. Saya jamin saya atas pribadi. Wiritannya sama dari ini. Dan semasa hidupnya K.J. Hamid Tasuruan tidak pernah memprotes mengkritiki Ustaz Husain Al-Habsyi dari Sopo. Terus ah. Wong ae lagi wong Cirebon. Ki Hamid Tasuruan terus ah. Dadi para-para muni ngene terus ah ya meniku. Wes entas saya ya terus kenal ki Hamid iku. Ya Hamid dulu 20 tahun yang lalu. Mboten mungkin. Ya Hamid wong sing ikhlas. Mboten mungkin mengkritisi, kritik mboten mungkin bentuk ngilokno ki Hamid iku. Ikhlas karena Allah. Ya mesti mawon. Ya Hamid kepala cawe-cawe ngene iki. Dari ini masyaallah. Wali Songo itu Syiah, ya apa deh? Iki ngomong ya apa niki? Wali Songo dari Syiah. Masyaallah. Panjenengan tiyang niku gak goro, gak mungkin dari Syiah. Jadi wong dari Syiah mesti kepinter goro. Iki goro ta iki. Sembayange dari padha, iritane dari padha. Iya. Omane niku, masyaallah. Semakin kalau jawab pada Bapak Sekalian. Sembahyang kalau niki kula ngerti. Niki sembahyange Tajil Muluk. Masa sembahyang bakar karukan wis masyaallah kaya ayanan model niku. Persis kaya ngadan. Gak kuwi karu-karuan. Pun masyaallah. Jadi ben kok padha blas-blas, blas wae padha nek sembahyang ahli jamaah niku. Model kaya ayanan model niku. Inna sholati Wanusu kisi, oh pasti lagi kerjau. Heran lah niki. Inna solati, wanu suki. Astagfirullah. Niki kebetulan niki. Ya nopo, ya nopo. Kerja ni kerjau ni. Jadi ngeten niki sampean ojoan, jadi ni ojoan. Ojo kaget ngeten iki. Malum. Mboten padha udune gak padha. Kadang-kadang sembahyang kok ora batal lah ngeten iki. Ya batal. Iki kan tajo niki niki. Tak ngimbet karo kanca-kanca. Sembayange niku. Ya ora kudu gede-gede. Apa kiai ya? Tak peta kali. Masyaallah. Lajeng kula niki pinginane di waos kali Al Habib Ahmad, Habib Husain bin Ahmad Asgaf tentang masalah Wali Songo. Niki terangake iki. Bagaimana? Masyaallah. Kiai Khalil, Kiai Hasyim Asy'ari niku termasuk pendiri NU. Tapi PBNU sekarang ini, wah, orang ngejok-ngejokno si ada luar biasa. Iki gambar SR perwacana ini. Wa minhum langsung saking bomong sing kesasar termasuk Said Agil. Termasuk Said Agil. Ar-Rafiduna wong-wong Rafidah. Iki kalangan Mbah Asy'ari lho niki. Kalau waca niki, wa minhum langsung saking wong sing kesasar iku Ar-Rafiduna wong-wong Rafidah. Apa sebab ya subuna Sayyidana Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu selalu mencaci maki Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu. Saben dino, Pak. Lek sampean gadah napa niku? Kutipane niki lho. Siti Sarah kali Haib Ahmad bin Husain niku saben dino, Pak. Saben dino wong sing niku menaknat Abu Bakar Umar. Diwiritane. Iwiri tadi lah, ini kita terang aja kan wajan ini. Jadi tiap hari orang-orang Syiah itu wiritane ini daripada yang sama jadi wiritannya dari sama, sama-sama lama kali kula boten astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah qayyum ngoten man kali kula ini boten laknat Umar, laknat Abu Bakar, laknat terus cukup 40 tahun yang ini oleh wiritannya tadi dibuka gini Masya Allah. Kembali datang Ahlussunnah Jamaah. Saya pendino Pak petang kalau tahu wiridan itu selamat Abu Bakar Ali Umar radhiyallahu anhu. Ya napa? Padha enggak sama. Sembayangnya enggak sama. Wali songo kemana? Ini lho. Rungokno niki. Yasubbuna Sayyidina Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu. Yakrahuna sahabat, mereka benci sahabat. Rafidho si'ar itu benci sahabat. Ya napa? Padahal sahabat yang mempelajari kita tentang sembahyang sekalian Nabi seperti itu sahabat. Sahabat itu sebagai kita ini. Jadi saya ngewok agama Islam itu sekalian Nabi itu baru sahabat. Itu sahabat dilo-ilono. Lalu Abu Hurairah dilo-ilono tek-tekan. Masya Allah. Itu Rafidho. Yakrahun sahabat al-andum. Wa ibaluna hawasin Ali bin Abi Talib. Wah, lek seneng ngojo-ojo Ali bin Abi Thalib luar biasa. Tapi dhewe-dhewe niku masyaallah, bening kok kaya ngrasakaken karo jeng wong si angka ngrasak sampe ku. Cinta aulad tidak kuat. Iku lho, kali songo dari ini. Alu, iki akabe sing gawe cekelan niku. Ya jatal Hasan wal Husain. Niku sing cekelan iku mana? Dhewe-dhewe ketemu niku, ketemu niku teko karo NU. Iya, iya main di ambek. Lah dibani kok. Ya jadlah Hasan wal Husain. Ada itu orang lain tu kata Abu Bakar, Ba Umar, Ba Utsman, Ali, Siti Fatimah binti Rasul. Tiga semua ni orang lain tu ni tu. Mau siap, dapat mungkin. Paling-paling ini ikut. Alamat sahabat, mengkajian sahabat. Kita tahu is. Itu wita mereka. Podo, boten podo pak, boten podo. Hati-hati samen. Mau gini-gini hati-hati. Masih yang ngomong ini profesor, masih profesor yang dasi putak jebul silite, lah kira-kira temenan putak kalau dasi silite gak foto. Karena apa? Karena saya tak kiliki tidak pernah membaca kitab Syiahnya. Coba wacan Al Kafi, coba wacan Al Istibsar, coba wacan Malu Fakih, wacan At Tazdid, kok ketemu bagaimana hakikat dari orang-orang Syiah? Dari porto beli song, porto beli Allah subhanahu wa ta'ala mustahil tidak sama ma bayana sama wa sumur malang apa ini gua podo jari ini masih profesor gak ngerti masalah ini ben paham gua ini lakin siapa ilmu ini ngerti dan yang beda adalah dengan Wahabi kali tiangkal Wahabi teman benci ini gak tak gini gua iya banyak ini. Mereka siapa sih benci Wahabi? Iya. Abang orang semua lu benci malih. Malam-malam ada tulisan orang-orang Syiah, tokoh-tokoh Syiah. Lekoni ku kerja sama di sopa. Malah pun dengan setan. Melo di setan. Pokok iso membunuh ahli Syiah jamaah. Mota dari kita. Jadi kalau perlu kerja sama setan, melo di setan. Perlu ini membunuh ahli Sunnah wal Jamaah. Saking benci ini orang-orang Syiah ahli jamaah. Lebih benci daripada setan. Tapi saya sampaikan, pergan semua hati-hati, mbak orang si hati-hati menan, hati-hati, ngomong sak ngomong goro, ngomong sak ngomong dendam, ngomong sak ngomong mencaci mati. Niki pertama. Kedua berapa sedoyo? Ingat minul yo. Niki insya Allah sampai kenal kate. Kok nani gini? Ambil tokoh si abangil itu. Kenal kabeh niki nang Jakarta dengarke niki ajak koncone dokter gigi wis pokoke aku ae jare tok kene melu kok aku wis ta ibu bantah-bantahan paling gak rong jam iki lho ene bu tetet-tetet wong lu jamaah dari koncone jadi ini ya pun sampean ta niki napa niku sawara mbok yen apa niku saya bantahan. Diperkirakan 2 jam. Masya Allah. 20 menit. Tapi tak ini siji gak saya jawab. Tokoh siang. Siji gak saya jawab. Mulai dari. Kondo sampai dokter ini gigi 2 jam. Gak akan selesai. Bantahan ini. 20 menit. Satu pertanyaan. Gak saya jawab. Akhirnya mendingan terjamin itu. Kalau saya paham siang itu salah. mudah-mudahan saya mati, langsung mati. Langsung mati, ya bisa. Kena mubahala. Kena lanat ya Allah Ta'ala. Kalau saya paham si asa itu salah, mudah-mudahan saya mati, langsung mati Pak. Tapi kena sampean. Menang gitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan apa lagi? Jadi kalau mubahala ini kan ini saling mendoakan agar dilaknat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan saya mati, boleh mati. Gak sampai setengah jam. Ya kena laknat Allah itu. Gitu. Kena laknat itu, Masya Allah. Para pengono jadi dokter gigi, lek ngene carane gak kalah si aku wis guru kalah si. Iki lho Pak, hati-hati sampean, hati-hati. Pokoke ceklono Islam ala al-sunnah wal jamaah. Masalah ketiga niku wonten ing majalah Kiblati. Tahun 2011 orang-orang si Iran niku lho mau haji. Orang-orang si Iran pergi haji, orang 48 orang dipimpin ambe imam-imam sing serbanan ireng-ireng niku, muamim-muamim sing ireng-ireng niku. Waduh, wis bareng kate melbu Masjidil Haram. Stop. Ojo mal buat kene iki jual niku. Lalangku. Babu man khattab mate. Iki lho. Larni Umar laknatullah. Oh, dadi iki lho. Dadi teko lawange dilaknat ambek wong sing ajek niku. Ojo mal butuh kene. Iki lawang laknat iki yo, Umar khattab. Kono ae. Dari ulama-ulama saudara dia, oh cocok lek ngono. Kanjeng Nabi pernah dawuh, masalak taya ibn Abu Khattab fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhara. Umar, kon gak bakal mlaku ana ing siji dalan kecuali setan ndolek dalan liya. Niki mawis. Niki mawis. Jadi sing setan teko Iran kala wau ya, katon buka pegelem balik liya, ya iku setan iki. Masalak tayyib al-khattab fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhar. Cocok wis cocok. Jadi, ojo kira kene. Iki laknat iki, laknat iki, kepada khattab. Ya Allah. Sampai kala wau dilaknat, teman-teman, kagak nemeni, Pak. Masyaallah. Sopo wae sopo. Yang ngocok kata ini, semua ngocok kata ini, ngocok kata ini. Insyaallah gak ada kabeh kocok-kocok, gak ada kabeh ini. Ini loh, ngocok ya, mana ngocok ini, penting ini. Lek perlu untuk kabeh sekata. Ini saya kata Ahmad bin Husain, Abu Bakar sekat. Luar biasa ini. Tiap hari mencaci maki Abu Bakar Umar, 40 tahun. Akhir buka hati ini, tobat tak, Masya Allah. Mati di dunia jamaah. Lunggu di taman yang indah. Pakane putih-putih, tobat wong iki. Islamnya seorang pengatur Syiah, asal Syiah Islam. Tobat iki, Pak. Kocor-kocor abang-abang itu nih, Pak. Tuh. Pen waca ya. Aja dikit kimis menta mawon. Jadi siji wau masalah mubahala. Salah dhewe. Kalau yakinan saya itu salah, mudah saya mati. Mati temenan. Mungkin ini berarti yang ngomong di ujung mati, tapi tenan. Jakarta mati kok. Jadi dokter berjiji, selamat, gak melok siap, selamat, gak melok siap, belah pipisan lagu. Muka-muka kunci boyok, gak melok mongko, pari ilmu si manfaat panjang umur, si khawalafia, sehingga sakit terus no ibadah dengan Allah Ta'ala ala ahli sunnah wal jamaah. Muka-muka mawon. Lagi ini wau balik pada Syaikh Taqil. Dia mengatakan wonten ing TV pusat. Jarene wiritane padha, endi sing padha iku sing padha. Sembayange padha iki lho, kin. Kan betong kira ngene iki. Lah kayak anjing ini, bayangi kajil mulut langsung demikian. Masya Allah. Itu sampean. Macam orang ayat, kalau ayat ni macam kita kita, kita ingat tentang inna solati. Jadi Quran yang rusak apa? Rusak apa Quran ini? Oh, boleh. Kau macam fatihah, isin tu fatihah tu benar tadi tu. Nikin kerosuan datang ke Mekar Masjid Nabawi ini sesuatu banyak berganda. Pada kali ini saya tak jadi, saya tak jadi kecil di sini. Saya jangan perlu, perlu apa dia? Nanti para Pak Sedoyo tanya nih, nuwun pamit, ulama-ulama Sunan Jumat mengatakan bahwa orang Syiah itu bukan Islam, bukan itu. Iki mau terangkan Islamnya seorang pengadu Syiah berarti dia bukan Islam. Islamnya seorang pengadu Syiah berarti Syiah bukan Islam. Apa sebabnya? Quran ini dewi, dewi Quran dewi. Sahabatnya dilok-lok no. Mut'ah dari oleh kanjaran, masya Allah. Ya apa pak? Jadi ulama-ulama cuma mengatakan bahwa Syiah bukan Islam, betul, di luar Islam. Imam Ibnu Hazm mengatakan begini juga. Pada bantahan kali wong-wong Kristen, apa kitab dibelmuiku roba-roban tok, dililit tok, dikati-kati tok, jadi orang Kristen. Loh, orang iya. Cari itu cari Syiah. Ibu saya itu orang Islam, luar Islam. Jadi itulah perbalas doyo antara kesiaan. Data si kulon rukholis. Saya siap sudah digugat. Masalah nikil. Saya tak gili loh. Karena dia ngomong atas pribadi juga saya jawab juga atas nama pribadi. Menantak hati-hati loh nih. Saya tak gili tu. Macam para saya sedang nanti masalah Syiah jadi ngomong Syiah. Bismillahirrahmanirrahim. Moga kita pin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapudu. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billah. Faslun fi ahkamil wudu'i. Wudu termasuk rangkaian daripada ibadah. Sembayang tanpa wudu boten sah wudu'i. Boten sah sembayangi. Sesuci ada tiga. Siji sesuci songko hata cili, wudu. Dua sesuci songko atas gede atus. Tiga sesuci songko najis. Sembari repot pada bapak. Tangan. Ini falak. Luka. Bagaimana cara wudunya? Lepang jenik mulai dekek palak niki dalam keadaan suci, wudu wajah, tangan sing utuh, kayak banyu. Lagi niki, sewoto niki kayak banyu. Waktu niki diganti. Jadi waktu masih tangan sing luka itu ganti kali tayamum. Angel lo niki. Tak urut urut urut, ganti tangan sing paras. Sing waras waktu masui tangan sing luka niki diganti langsung diganti kali tayamum. Ada ngoten sira sikil pun cepat wudu tertib. Niki masalah ini. Angel niku. Ki muga-muga ana jenenge alangan temono sampe muga butuh awake iki tangane butuh nggih muga-muga mawon. Dadi ana wong wudu tangane luka di semen wajah. Tangan kebutuh, kewaras, kewaras. Waktu masuk niki diganti kali tayamum, diganti kali tayamum. Pada ngaten terus nol sira sikil. Apa sebab itu wau? Sebab wudu harus tertib. Niki dereng diwase ben sakit masuk sira. Napa syaratnya satu maun mutlakun. Banyu semutap banyu menakis. Duduk banyu kolok, duduk banyu bakso, duduk banyu kopi, duduk banyu teh, banyu mutlak. Niki pak, sing wajib digawe wudu, sing harus dipakai wudu. Ana wong sugih, wis aku sing wudu mbek susu ae, banyu sah. Senajan suci, suci suci. Suci, bukti suci, ya ombe. Wis aku saiki wudu banyu teh, suci banyu teh. Ya ombe kene tapi tidak bisa mensucikan. Suci tidak bisa mensucikan. Kemitiko Islam, wong kafir wudu gak sah. Karena jan iso niat. Tiga tamyizun pinter, arek cilik banyu sah wudune, kudu ngerti. Masih ngerti masalah wudu. Nggih. Lajeng yang keempat, ilmun bifardiyati. Ngerti fardune wudu. Piro wudune wudu 6. Siji niat, loro masih wajah, telu masih tangan, papat masih sirah, limo sikil, 6 tartib. Ngerti ngaten iku. Kudu ngerti. Termasuk sampean kali kulo kudu ngerti. Kan wudune wudu 6 niat. Lho niat mulai-mulai itu telek niat. Nggih. Mulai masih wajib plek ke dunia. Latihan wudu cukup. Latihan wudu cukup. Jodoh pun. Jaga was-was sampean. Lah wudu niki. Lek men wudu di masjid. Hati-hati aja sampai israf. Jangan sampai berlebihan memakai air masjid. Bagi nasar. Malah teman-teman berjalan. Itu haram sampean pak. Masjid itu banyunya wakafah dari. Yang kelima. Adamu dhanni fardiyatihi naflan. Oh, masih tanganiku sunat, mboten nangsal. Maswi sekel sunat, mboten nangsal. Lagi apa perdune wudu? 6 niat, maswi wajah, tangan, sirah, sekel kabeh itu wajib. Nek kuping mboten. Lek kuping itu Pak. Niki gereja menuju paling apik niki, lebokno golongane. Sret, melaku jumlahane. Saya ni kira, ada macam apa ni kiri, ini kotoran ni kiri, ini beltu beltu ni kiri. Walaupun tak wajib diwasui, tapi sunat diwasui. Triki telepon no, cembolang laku. Ada macam jeruni, alhamdulillah. Itu cara. Nih, wa adabu hailin, lan tidak ada perkara sing ngaling-ngalingi. Mari wudu. Pelaku nang gini masjid lu, lo kono cetere, dikerek ceting, dikerek nanti ceting lagi. Coba nyusret, sah, balik ni mahal. Ngerti yang ngerti lagi. Mari wudu, makan nama masjid gini, toko kori ceting, itu lu, kono cetere, kering. Tapi cet, isong alang-alangi banyu nangin kulit, kering. Coba nyusret, balik ni manis, kita bisikin. Gak gini cok. Ini kebanyakan sampurno tangan itu. Berapa saya gak sampurno. Tangan ini sampurno. Lajeng gak lah ini sirah kali sikin. Baru tengah-tengah sembahyang geraya-geraya lu. Lah kok plastik ya sikilku. Lah kok ada. Lama jenengi. Mut-mutan itu. Mutannya anakku. Kletek mau kletek. Plastik ya. Cuk banyak banget. Cukup. Sikit termasuk sirah. Masukan yang terakhir, balik itu harus bayangin sampean. Sebenarnya balik hati-hati loh dikit masalah wudhu gitu. Rapane gampang tapi angel pak. Tapi angel. Wala yughayyidan bil ma'i alal udwi. Dan tidak ada perkara sing bisa merubah no banyu dengan si wudhu. Biasa niku napa niku uli gemuk. Kena nak gemuk lagi. Kayak ibanyu. Banyu ni malah jadi ireng. Tak buat tangan. Wudu bagi sing suci, cici. Kanggo masui anggota wudu. Jadi tak ono perkara sing alang-alangi. Nggih, banyu mbenahi kulit dan tidak ada perkara sing iso ngerubah bentuk itu warna daripada air sing kaya wudu. Hati-hati sampean. Mari bahasa ini sampean niku nang hotel. jadi kecili, tidak mungkin ikut lebih ada dua sekolah. Ya lo gampang aja duit ya mau sejuduk dua pemiliki. Ojo biru ngeten. Untungnya di Mekah Madinah itu tidak ada cawuan. Semua kelucuran kabeh. Alhamdulillah. Enak ngeten iku. Jadi air tidak sampai mustakmal. Tapi lek sampean nonton gini hotel jenenge cili wudu digrocor mesti banyune bali ngene bagaimana banyu sah dadi dikelucut tekan jopo dadi kelucut jopo banyune yang jopo aja mer bunang ngene bae imane ben nasal mustakmal ngene aku kawasahin kok reget tahta dufrin. Agama Islam boten ngelarang kukune dawa. Sak pira dawa silahkan asal bersih. Sebab ngeten, nisore kuku yang namanya daging itu termasuk anggota wudu sing wajib dibasuh. Sing wajib dibasuh, termasuk ali-ali. Lah nek sesek ngeten iki jawab apa ngeten? Perlu ne apa? Perlu ne jeruni sore alia sing kulit iku supaya kemasukan air. Sebab ali sing sesak iki, Pak, wudu kadek-kadek tenaken, kamal banyune gak sah. Hati-hati lho. Wudu niku gampang sawangan tapi angel gak ngaji. Jadi semesomen sedoyo kanca-kanca kula, lek gawe ali-ali sesak, tolong waktu wudu jauh-jauh. Perlu ne baju niku sakit melbu datang jeruni alian iki wae. Kulit, eh? Pasan dalil bajal mai alaihi ngelakono banyu yang kata cang huto. Pertanyaan, pandur, no. masalah lagi. Niki enten yang sakit, gak iso wudu, ibu doh dia mak anak ini. Caraan kita tetap, ya wudu ni biasa. Tapi enten ulama yang memperbolehkan, dong no. Ulama yang memperbolehkan wudu ambil aduk, loro, ya, diseko, ngerti-ngerti ya? Ambil tiga banyu, ada dosa, nak wudu mak, niat wudu, banyu tak netes, banyu tidak pelaku diseko. Itu juga ada kitab yang memperbolehkan karena baru lah. Tapi kali kulo kudu milih baju ni. Tadi kudu milih baju ni, laku baju ni. Ngerti gak? Waktu kul waktu daimul hadasin. Lek ono wasi nganyang-nganyangan. Termasuk guru kulo sebab saudara Albi. Wasi nganyang tiga. Siji beser entut, loro beser oyo, telu beser madi. Ngaji madi niku. Lek kula basalan niku entut. Gadut, laku dudu terus kono. Beser ya napa? Jangan wudu kecuali setelah manjing wektu. Tong dhuhur iso kek wudu. Wudu. Aku sembahyang tengah-tengah sembahyang ngedut gak apa-apa kamu jalur hadas ngoyong ngeten wah ngoyuai bagaimana ojak wudhu bis gini aja kona ojeting bawa sarung sebersih kok pempes kira-kira pempes perungu adzan agaknya wudhu sampai segai, seharusnya segai. Wudhu, sembahyang. Tengah-tengah sembahyang, ngoyo. Boten apa-apa. Karena termasuk gak imil, hadas. Lalu mana sembahyang? Lalu gak pemesan. Sarung ini, najis nah dong sarung. Kok kena oyo. Jadi ketika wudhu, ketika sembahyang ini, metu, ngoyo ini, boten apa-apa, setelah sembahyang. Ya, najis malik. Sarung ini. Terus saya udah hadas. Ya hadas tiga. Beser oyo, beser entut, beser wadi. Tidak boleh wudu kecuali sudah manjing waktu. Enggak. Termasuk ini. Itu termasuk niku. Jadi sak bisa-bisanya anu nuwase bawase niku dilebokno ya terus sing njaba niku dikeki dia dipasuhi ambek perangan kan sadara ya. Terus kan ya pasti nggih kalau ambek saking ate tak sing ulama ya termasuk kaya set lho. Wong tak ambek ya metu hari ini. Niku di dalam itu metu nggih. Najis insyaallah. Mau dibilang dalil ngatakan niku. Wudu tuh perdune siji niat ada ifad wudu nat insun nak di fardu sing paling gampang nek wudu cukup wis nek wudu cukup wis sing apik wudune sing rata sampeyan gak krungu ya ngaji-ngaji ya sunate wudu ngaping teloni ya napa carane kate sing salah paham Pak. Yur. Dikali mboten niku sanes, keliru sampeyan. Sing jane ngawin telon niki, wudu yur. Ratakno dhisik. Ratakno dhisik. Duroto maneh, yur mali. Duroto maneh, yur. Lek roto diitung siji. Kalau sudah roto diitung siji tambah loro. Jangan sekali-kali duroto diitung siji, mboten lali. Deroto si jelor telu, ya nama. Deroto ben sakit. Jadi sebelum rata belum dihitung satu. Kalau sudah rata satu tambah dua. Ini taklif mengpengtoloni wudhu. Sunat tu. Kanjeng Nabi ngoten Pak. Ini. Abi taharat di sebagai salat. Ati ing sesuci kanggo ngenekna sembahyang niati. Nah itu sebagai salat wudhu. Kamu ni wudhu nanti mesti sebab salat ya wudhu niku kena. Indah hot ya awal cuci emel wudhu aji. Patut pelak nang wajah niku dunia. Ye, niku gampang lah wudhu tak sembahyang lagi. Lepas no Allah baru mau letak di Allah lepas no niat ya repot pak. Nemen repot ya pak. Bisa was-was. Jadi apa sama melihat Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah kali Imam Maliki mawon. Durung takbir niat. Niat insun, durung niat lho. Sembahyang maghrib, kali makmum, berdoa taala, Allah apa cukup. Menan iki. Dadi niat dulu takbir kemudian. Mesapi repot. Allah nek wudu antum sembahyang mama, waktu dawa gitu. Coba lak mas-mas niat iki, niat insun sembahyang maghrib, kalimat memperdoa taala Allah ya sabar enteng. Nggih, iki hukum lho Pak. Wal yadaini tangan loro. Dadi siji niat. Loro masuk aja telu tangan loro. Niki ngoten Pak. Lek sampean gak percaya mendelok lek Jumat itu, kok pengen tok sikute gak kuasuan gak dadi. Sing paling sampurna huril muhajjalin. Separuh dari bawah tahu. Oh telu. Ketenakan. Terus. Nah, ada alih-alih dah. Bawa-bawa alih-alih ini. Ketenakan. Oh Masya Allah lagi. Ini jadi ngapuran cang ini tentu. Tahlil. Ngapuran cang tahlil. Saya hilang kabel kotor-kotoran itu. Oh iya dah ini. Dukure. Cekot. Setengah bau. Mahal miruk ini. Mas kibadur roksi. Lem sapi ini tentu. Hanafi. Besok sampean le ada haji ikutilah pada Hanafi. Kape wajah, kape ni kira kira si. Lengotan cara nadi cekal bojone dituntun bener batal. Saat Hanafi niku tidak batal wudu dengan mal dengan lamsul taratan datang bener batal. Auzul jani mal kabah ini. Seke hati-hati. Lek perlu sampean dodok kosok ikabe, bisa dukure. Siapa sih kalian gini kotoran? Kadang-kadang ada plastik, ada kadang-kadang macam-macam hati-hati sampean. Termasuk kuku ni sekir supaya betul-betul dijaga. Ojo sampai nutupi kali niki. Apa jenis ni dagingnya niki? Eh, makaten tinggal yang di terus ini asli tinggal sini as. Anak biroi roh, niki lo, niki lo. Ayo dilakukan ni mang gosip tiru niku. Dan Rasulullah SAW kau lagi Bilal. Bilal itu pelayan kanjeng Nabi. Ya Bilal, hadisni bi arja amalin amil taufil akhir fil Islam. Aku critane ana Bilal. Amal apa sih paling seneng lakoni iki? Sebab aku krungu teplek persandane nang surga. Kondisi aku kon. Ngerti lho. Eh Bilal ya Bilal, hadisni critane seneng sun. Bi arja amalin kelalwe ki unggul amal kanggo kon amil to Islam. Fa inni samitu aku krungu Bilal. Dapa nak laika dufa ing teplek pat sandal meloromu baina daya bil jannah. Ana ngarepku kok sandalmu kok krungu teplek teplek teplek lho. Wong enak donya sandale kok ana swarga kene apa Bilal amalmu? Qala ma amiltu amalan kanya Nabi kula niki saben wudu sembahyang saben wudu sembahyang oh iko apa kalau batal wudu batal wudu batal kira-kira kanca-kanca sing hadir iso gak kira-kira kira-kira lho caket ngene iki ma ambil tu amalan kula mboten nglakoni si amal indi min anni lam atatahhar tahuran fi saatin min lailin awaran illa salaitu bila turi. Kula saben wudu kanjen Nabi salat wudu sebaik. Iku jane wong Jawa jenenge sembahyang syukril wudu. Niate usalli sunatan ba'da wudu. Niat sampeyan. Temenan iku lakon ono. Usalli sunatan ba'da wudu. Lagi napa? Omo sampeyan. Iki sanu. Kate komat iki. Mari wudu sampeyan mal masjid, tak kata masjid, termasuk syukur wudhu ini termasuk, termasuk syukur wudhu. Jadi kak wudhu, boten. Pokok pada wudhu sembahyang. Yang paling api, sembahyang syukur wudhu. Imam Bukhari, penyusun hadis Bukhari, selama hidup dahulu ini sembahyang 13 kali, 13 rakaat. Teman-teman itu. Imam Bukhari penyusun hadis Bukhari selama hidup beliau sembahyangi dalu niku mek 13 rakaat. Sing 2 rakaat syukuril wudu. Oh, tindari ini. Sing 11 witir. Subhanallah. Lakonono. Mung dilakoni niki. Ambo kan iku sampeyan dalu mek 13 rakaat. Sing 2 rakaat mari wudu, sami sata badal wudu. Sing 11 witir. Alhamdulillah. Pekaten 3 menit monggo kita akan dialog. Sementara akhir urusan ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai kula nate ningali buku Syiah kelawan praktek tiyang Syiah niku banyu sak lepean saged didamel wudu. Soale cuman diusapi, mboten dibasuh. Lah sedangkan kita dibasuh kan ngoten ya. Sing kula tangertaken ukuran 2 kolan itu dos pun diyai madrasun nggih. Ukuran 2 kolan yang diukur kali panjang niki sak jero setengah jerone sak jero setengah lebarnya sak jero setengah panjangnya penuh isinya air. Ngerti lho. Lek ana siji gedhing ambane sak jero setengah jerone sak jero setengah. Dawane penuh isinya maka sudah cukup 2 kolah. Itu pun lega kata-kata kira penuh, kira penuh, dia pun caket. Atau dari kita bahasa tahun ini, niku black lengok gas, hijau tutupi 11 black penuh, kayak uno 2 kolah juga. Itu kurang. Sedang ngotot si paling apit itu mah, ya. Ada di ruang sini, kadang-kadang ya Allah, tak lepe, ayo opo niki, ya Allah opo, iki ha, iya, madab tu kan dini masya Allah, kan? Ayo ngotot dari ya opo, mana jadi podo ibadah, ya Allah, gak tutup akal kalau podo jadi ibadah, ya opo niki, pada Abu Hanifah, Maliki, Sahabat Amali, podo ini kudu, banyak ini melaku, liwat, ngili, ini kemana kan ya opo, masya Allah, heran buat ini, heran. Harganya sok ikal, jangan jadi podo, jadi hati-hati. Pun, ni pun, pun ni, gua bareng-bareng. Ya Rasulullah salamun alik, ya Rabbi asyadi wa taro. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi as-sahi wa baraji as-fata ya jirasal ala ya uhailal judi wal karam al-baitil mota aturilum amanul azifadzaki al-baitil mutafa aturilum amanul azifadzaki risyubbiubil anjumizu mislama kocca fi sunani ya Rasulallah salamun alik ya Rab as-sani wa taraji ya Rasulallah salamun alik ya Rab as-sani wa taraji al-fatayaji total alamin ya Wasafin lulil najati idha khifta min tufan likulli adha Wasafin lulil najati idha khifta min tufan likulli adha Vanju fiha la taku nukadha Watasim billahi ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asya biwat daraji ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asya biwat daraji akbata ya jirat ya uailal judi wal qah Rabbi fawfana bi barakatim wa dinal husana bi urmatim Rabbi fawfana bi barakatim wa dinal husana bi urmatim matim wa amitanna fi tariqatim wa mu'afatim minal fitan ya Rasulallah salamun alaikum taradiyatan ya Rabbi as-sani wa taraji afatayadi total alamin ya uailal judi wa dibarkatiniku barokai ahlul bait amitna bitarkihim tarekati ahlul bait ini dong orang-orang azal jamaah teng ahlul bait luar biasa. Luar biasa ahlul bait itu. Tapi wong-wong siamek kata-kata itu. Ngomong itu. Tapi kenyataan ini tidak ada sama sekali. Kita niki gak bengok-bengok. Tapi kita betul-betul mencintai ahlul bait Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.